sesuatu yang menyempurnakan perintah. Jika terlaksananya suatu perintah bergantung pada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu hukumnya juga diperintahkan. Jika perintah itu hukumnya wajib, maka sesuatu yang lain itu juga menjadi wajib. Jika perintah itu hukumnya mandub, maka sesuatu yang lain itu juga menjadi mandub. Contoh yang hukumnya wajib adalah menutup aurat. Jika menutup aurat itu baru dapat dilakukan dengan membeli pakaian, maka membeli pakaian itu hukumnya wajib. Contoh yang mandub adalah memakai wangi-wangian pada hari Jumat. Jika memakai wangi-wangian itu baru dapat dilakukan dengan membeli minyak wangi, maka membeli minyak wangi adalah hukumnya mandub. Kaidah ini termasuk dalam kaidah yang lebih umum, yaitu al-wasailu laha ahkamul maqasidi. Sarana itu mempunyai hukum yang sama dengan tujuan. Jadi sarana menuju perintah hukumnya juga diperintahkan, dan sarana menuju larangan hukumnya juga dilarang.